Mana dia anaknya? Mana dia? Mau kemari? Gua jenggut lo ya. Nah lu dia datang sambil bawa sapu lidi. Nah lu dia nyerang sambil nyengir unjuk gigi. Haye udah bilang jangan ganggu dia lagi. Haye udah bilang emang dasar anak pengah. Rasain. Ampun. Rasain. Ampun. Makan sendiri. Makanya jangan iseng suka gangguin orang. Kalau begini kan berabe jadinya. Nah lu dia datang sambil bawa sapu lidi. Nah lu dia nyerang sambil nyengir unjuk gigi. Makanya jangan iseng suka gangguin orang. Kalau begini kan berabe jadinya. Nah lu dia datang sambil bawa sapu lidi. Nah lu dia nyerang sambil nyengir unjuk gigi. Rasain. Ampun. Rasain. Ampun.